Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan tentang cara berobat. Sebetulnya yang dipermasalahkan bukan apakah dokter itu laki atau perempuan, akan tapi kepada kaidah masalah aurat dan haramnya khalwah berduaan. Biarpun bukan itu bukan dokter kandungan, tapi kalau seorang perempuan undul-undul jalan sendiri, kalau bahasa Jawa Timur dong, kalau bahasa, kalau perempuan itu tidak punya adab itu kan undul-undul jalannya sendirian, langsung ke dokter laki, berduaan dengan dokter laki, itu yang tidak diperkenankan. Bukan masalah dokter laki atau perempuan, akan tapi terjadinya khalwah berduaan yang pertama, laki dengan perempuan, dan itu diharamkan biar untuk ngajar Al-Quran. Patuhi syariat Nabi Muhammad, maka Allah akan membantu. Dan yakinlah bahaya para wanita, Allah bakal membantu. Dan ini juga banyak kemudahan-kemudahan yang kita temukan dan banyak orang menemukan dengan memegang prinsip. Memegang prinsip, jangan takut memegang prinsip. Dulu pernah suatu ketika, di saat kita ingin waktu kelahiran anak itu, kita datang ke seorang dokter, kita hanya meminta dengan bahasa halus, mohon untuk USG-nya agar tidak langsung, biar suster saja. Rupanya dia marah ya. Karena dia marah, sudah. Saya membayar, tidak mau, saya sudah membayar dosa. Saya cari dokter yang mau. Subhanallah, waktu itu di Pontianak, pindah ke dokter sebelahnya, sangat menghargai. Tidak menyentuh dan tidak ini. Allah bakal menemukan, memberi jalan. Dan begitu seterusnya, kita harus ada prinsip. Prinsip itu harus. Dan Anda, wahai para wanita, jangan pergi ke tempatnya dokter laki-laki, kecuali, bukan berarti tidak boleh loh ya, ke dokter laki-laki, dibarengi dengan mahram Anda, seorang suami, atau Anda berduaan dengan perempuan yang bisa dipercaya. Dan tentunya di situ bukan membuka. Yang kedua, tidak membuka aurat. Jadi bisa hanya sekedar datang konsultasi. Dokter, saya pusing begini, begini, begini. Selesai. Menjawab yang sakit bagian mana, Bu? Bagian ini. Nah, kalau sudah urusannya menyentuh, seorang dokter tidak harus menyentuhnya. Bisa temannya atau suami suruh mencet. Coba pencet tangannya itu. Sakit enggak? Kalau sakit, sama sebetulnya. Agak naik sedikit. Bisa memberikan pengarahan. Dan banyak dokter ahli surga, itu banyak kok, yang mau mendengar pengarahan juga banyak kok. Nah, jadi banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah dengan orang yang berprinsip. Termasuk orang pakai kerudung dan sebagainya. Pernah kami menceritakan dari Al-Habib Ali Al-Jufri, pernah bercerita tentang kasus WTC waktu itu. Sehingga kaum muslimin yang ada di Amerika sana betul-betul menjadi tercurigai terus setiap saat dalam gerak-gerik dan langkah mereka. Termasuk wanita yang berjilbab itu adalah dicurigai. Ada seorang wanita yang berjilbab, suatu ketika ingin kunjung kepada sahabatnya yang Nasrani, yang Kristen. Seorang suaminya melarang, "Wahai istriku, tidak usah pergi, karena keadaan tidak nyaman. Saat ini adalah keadaan kita ini curigai. Lebih baik tidak usah keluar." Cuman sang istri mengatakan, "Tapi saya ingin ketemu, saya ada urusan yang tidak bisa saya tunda." Akhirnya sang suami membawa dengan mobilnya, diantarkan itu sang istri sampai ke rumahnya sahabatnya yang Nasrani itu. Setelah sampai kepada sahabatnya Nasrani, sang istri ditinggal. Sang suami sampai di rumah itu kepikiran, kalau seandainya pulang sendiri harus aku jemput. Karena saya khawatir, aku khawatir istriku bakal ada yang mengganggu. Dia berprinsip tidak mau, apapun bentuknya, dalam keadaan kayak apapun, saya tidak boleh melepas kerudung saya. Akhirnya ngobrol-ngobrol lama dengan sahabat perempuannya itu, datanglah waktu untuk pulang. Cuman Allah menggerakkan sahabat perempuannya itu untuk memikirkan sahabatnya ini, yang muslimah ini. Lalu berkata, "Wahai sahabatku yang muslimah, sekarang keadaan tidak nyaman, tidak aman. Kalau engkau pulang sendiri naik taksi, bisa saja dicegat di tengah jalan dan kau akan ditangkap oleh polisi, dipermasalahkan. Tapi gak apa-apa, saya yakinlah. Sudahlah, jangan. Kamu jangan pulang dulu, saya akan telepon polisi dulu." Rupanya seorang yang Nasrani malah nelpon polisi, dan kalau tidak salah meminta polisi wanita untuk datang, dan ternyata orang yang berjilbab itu diantarkan polisi wanita untuk pulang ke rumahnya sendiri. Sampai suaminya takut, "Loh kok ada polisi, jangan-jangan si istriku ditangkap." Rupanya istrinya tersenyum, "Allah yang membelaku, aku bukan ditangkap, tapi aku diantarkan oleh polisi." Jadi ini hakikat kenyataan itu. Dan juga subhanallah, beberapa waktu yang lalu, waktu kami berobat di sebuah rumah sakit. Di sebuah rumah sakit kami berobat. Ada sebuah rumah sakit besar di Jakarta, kok kebetulan tidak ada yang laki-laki bagian tensi itu. karena banyak-banyak perempuannya di situ. Karena tidak ada laki-laki ya, mau ditensi, saya tidak mau ditensi. Karena sakit saya bukan sakit tensi, kenapa harus ditensi kan begitu? Ini harus ditensi nih, enggak. Kalau harus tensi, cari yang laki-laki. Kebetulan laki-lakinya tidak ada, setengah jam kita itu nunggu, enggak ada laki-laki karena pada visit pada sibuk. Giliran kami dipanggil dokter. Rupanya dilihat sama dokternya belum ada tensinya. Susternya keluar lagi, Bapak harus ditensi. Mbak, saya enggak sakit tensi, sakit leher sudah jelas penyakit saya. Balik lagi ke dalam, akhirnya kami disuruh masuk. Setelah masuk, dokternya ini kebetulan bukan dokter muslim. Karena memang pakar ahlinya di rumah sakit itu adalah dia, bukan muslim. Kita masuk itu dia tertawa, senyum. Biar saya sendiri yang nensi. Dia sendiri yang nensi. Jadi gak usah sibuk, dia laki-laki yang nensi dan selesai setelah itu. Sampai karena susternya itu cekatan, sehingga memegang tangan. Oleh dokternya dikatakan, tidak usah. Biar saya sendiri. Jadi kami semakin yakin bahwasanya kalau kita dengan prinsip itu Allah bakal bela. Tidak usah khawatir. Kalau Anda menjaga istri Anda atau putri Anda, cari dokter. Kalau dokter laki-laki, Anda temani dia. Boleh dokter kandungan laki-laki, boleh. Selagi tidak sampai sesuatu yang sampai membuka auratnya nanti. Kalau sudah urusan buka aurat, wakilkan kepada suami atau suster yang bisa melihatnya untuk menjalankan USG di perutnya dan sebagainya, bisa susternya yang melakukannya. Jadi yang dilarang itu bukan laki perempuannya, bukan itu. Akan tapi terjadinya satu khulwah berduaannya laki dengan perempuan, dokter dengan dengan pasien. Itu haram dalam keadaan apapun, hati-hati. Jadi jangan sampai dilanggar Allah dan Rasulnya ini. Kalau Anda berprinsip, Anda akan mulia. Banyak dokter laki-laki yang, kalau di tetangga dokter laki-laki, Anda datang kepada ibu, bersama ibu Anda, bersama putra Anda, bersama suami Anda, terhormat, biarpun itu dokter laki-laki. Nah, kalau sudah nanti membahas kepada aurat, dan biasanya yang dibahas adalah kelahiran, hamil, dokter kandungan. Karena dokter kandungan nanti, sangkut pautnya adalah melihat aurat besar, waktu operasi atau waktu menyambut kelahiran. Kalau menyambut kelahiran tidak diperkenankan selagi masih ada perempuan. Menyambut kelahiran selagi masih ada bidan, maka haram mutlak, tidak bisa ditawar selagi bisa ditangani oleh bidan. Kalau kita pergi kepada dokter laki-laki, karena apa? Masih ada seorang perempuan yang bisa menyambut kelahiran, kenapa kita pergi dokter laki-laki? Tapi kalau sudah urusannya dengan operasi, ini darurat. Kalau sudah urusannya dengan operasi, selagi tidak ada dokter perempuan, maka boleh dilakukan operasi oleh dokter laki-laki, sebab urusannya nyawa di sini. Itu pun Anda pilih dokter laki-laki yang bisa komunikasi dengan Anda secara syar'i. Sebab yang melakukan operasi adalah laki-laki normal, mohon maaf. Apalagi bagian tertentu itu akan menarik perhatian lawan jenis, siapapun orangnya. Jangan bohong masalah ini. Biarpun itu orang gila laki-laki, orang laki-laki gila, seorang perempuan itu secara otomatis itu akan, kalau melihat laki-laki gila, mohon maaf, semoga Allah menjaga kita dari ketidakbaikan di dunia dan di akhirat. Seorang wanita di saat melihat laki-laki gila, mohon maaf, jujur wahai para wanita semuanya, bukan kelihatan lupa hidungnya tadi bagaimana, akan kebayang, mohon maaf, bagian yang paling prinsip itu akan biar terlintas. Karena apa? Itu sudah begitu, namanya urusan syahwat, urusan ini. Sama seorang laki-laki, di saat melihat seorang perempuan, mohon maaf, perempuan gila telanjang pun, lihat. Jadi sekujur tubuhnya itu, yang paling menarik perhatiannya adalah, mohon maaf, jujur ini, kalau tidak kudul basor, adalah bagian di situ. Bukan lihat rambutnya kayak apa tadi, akan tapi persi mengarah ke situ. Mungkinkah seorang dokter yang laki-laki normal tidak punya iman, bisa menjaga matanya, bisa saja, mohon maaf. Sebetulnya tidak harus membuka aurat besar, tapi karena iseng bisa membuka aurat besar. Karena bagi lawan jenis adalah menarik, biarpun tidak diapa-apain. Permasalahan bukan harus diapa-apain, melihatnya itu haram. Sehingga kadang seorang suami dungu, bodoh, istrinya dibuka belak sama dokter laki-laki, mau saja. Bodoh itu kan begitu. Maka Anda temani, kalau dokter laki-laki Anda temani. Sehingga permasalahannya bukan laki perempuan. Kalau sampai derajat membuka aurat, harus ada batasannya. Darurat atau belum darurat? Kalau belum darurat, misalnya tidak perlu melihat. Misalnya, saya harus melihat. Apa daruratnya? Tanyakan. Tidak ada darurat kalau hanya melihat untuk menjalani. Tidak ada darurat. Kalau melihat luka, melihat ini, tidak harus darurat. Bisa saja mewakilkan seorang suster. Tolong dilihat lukanya di bagian, mohon maaf, di bagian kemaluannya bagian apa? Bagian kiri. Seperti apa lukanya? Binti, ini, bisa. Orang lain yang menceritakannya. Tidak harus dia melihat sendiri. Kecuali operasi. Operasi pun, mohon maaf ya, operasi pun tidak di bagian itu kan, di bagian atasnya. Maka harus tutup di situ. Jadi yang dipermasalahkan dokter laki dan perempuan itu bukan laki dan perempuannya. Akan tetapi menghindari, tidak boleh terjadi khulwah, berduaan. Biarpun dokter laki-laki kita bawa istri kita ke dokter laki-laki, ya, memang sebaiknya adalah ke dokter perempuan. Kalau memang takut melihat atau menyifati kecantikan atau menyifati sifat-sifat tubuh istri kita. Maka ini, akan tapi pada dasarnya tidak ada masalah untuk berobat. Dan boleh, laki perempuan berobat itu boleh, tapi ingat, tidak boleh berduaan. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh melihat aurat. Baik aurat kecil atau aurat besar. Aurat besar itu adalah dua lubang. Lubang depan, lubang belakang, itu aurat besar. Aurat kecil setelah selebihnya dari itu. Paha dan sebagainya, perut. Selagi tidak ada darurat, tidak boleh melihat seorang dokter. Untuk menyuntikkan tidak harus datang oleh dokter. Bahkan lebih enak dokter kalau menjalankan syariat. Kenapa dokter tidak mau menyuntik istri saya? Haram, enak. Biar diwakili oleh suster, enak. Tidak usah kerja. Jadi bukan permasalahan dokter. Jadi kita pergi ke dokter kandungan laki-laki pun tidak ada masalah. Jika kasusnya hanya konsultasi, menceritakan ini. Tapi ingat wahai para wanita. Muliakan dirimu. Jangan pergi ke tempat tersebut kecuali ditemani oleh orang yang jujur. Orang yang bisa dipercaya. Kemudian setelah itu, tidak boleh Anda membuka aurat di tempat tersebut. Kecuali darurat. Tidak bisa tidak kelahiran yang salah, misalnya bidan menyerah, maka kadang seorang dokter laki-laki yang bisa menanganinya. Itu boleh, sehingga sampai melihat aurat besar pun boleh, karena untuk menyelamatkan bayi atau menyelamatkan ibunya, itu lain kasusnya. Jadi ini, maka dari apapun bentuknya, lebih mudah kalau seandainya urusan kandungan adalah dengan dokter perempuan, lebih bebas nanti itu untuk konsultasi dan sebagainya. Ini saja yang perlu kami hadirkan, permasalahannya bukan laki perempuan, akan tapi akibat dari laki perempuan adalah dua hal. Khulwah terjadi berduaan, yang ketiga adalah melihat aurat atau menyentuh aurat, itu yang diharamkan. Sama Anda seorang laki-laki pergi ke tempatnya dokter perempuan, ya enggak boleh dong. Yang enggak bolehnya itu apanya? Dua tadi, Anda berduaan dengan dia di ruang periksa, atau dia akan menjadikan menyentuh kulitnya kepada Anda, atau dia akan melihat aurat Anda. Itu yang menjadi tidak boleh. Selebihnya adalah enggak ada masalah. Anda dengan suami. Di situ dokter hanya bertanya, "Ibu kenapa? Perut saya sakit. Gimana? Ini. Posisi kepalanya di mana? Lihat USG. Suster sudah menjalankan. Oh, gini, selesai." Dan itu bukan larangan. Ada beberapa dokter yang alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan beberapa dokter yang demikian ini dan mereka nerima. Dokter-dokter yang ngerti, dokter kandungan yang bersama kami, itu adalah selalu kita ajak bicara yang demikian ini. Dan mereka mengatakan, oh tidak kok. Kalau saya menjalankan USG memang bisa selesai 5 menit, tapi kalau yang menjalankan orang lain paling mundur menjadi 7-10 menit. Nambah 5 menit dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau USG dijalankan sendiri lebih gampang. Tapi kalau USG yang menjalankan adalah susternya, mungkin akhirin dengan pakai istilah apa istilah kita sering dengar istilah kalau lagi ngasih isyarat ini isyarat kiri kanan atas bawah kiri kanan istilah kedokteran memang lebih lama. Tapi dokter ahli surga juga banyak loh ya. Ini baik, ini saja insyaallah. Jadi boleh saja pergi ke dokter laki-laki, tapi ingat yang dihindari adalah khulwah lawan jenis dan membuka aurat.